Saya masih memiliki rasa cemburu kepada istri. Kali ini saya cemburu kepada HP Android-nya. Karena saya lihat Android-nya membuatnya menjadi lalai dari tugas pekerjaan istri di rumah. Apakah sikap istri yang seperti ini termasuk dalam tanda-tanda hari kiamat? Sikap wanita yang bagaimana kan termasuk tanda hari kiamat? Ya. Saya tidak tahu secara jelas apa yang dilakukan dengan HP Android-nya, sehingga kita dan saya tidak tahu ini termasuk tanda kiamat atau tidak. Tapi kalau dia melakukan dengan HP Android-nya apa-apa yang tersebut pada apa yang dibahas tadi, bahwa kalau begitu dia termasuk atau perbuatan itu. Ala kulli hal, bahwa jangan sampai HP tersebut menjadi sebab seseorang melalaikan tanggung jawabnya. Jangan sampai terjadi hal itu. Karena itu yang banyak terjadi di masa ini, baik laki-laki maupun wanita. Terkadang si suami yang sibuk dengan HP sehingga melupakan istri, atau seperti yang ditanyakan, istri yang sibuk dengan HP sehingga melupakan suami. Semuanya adalah perbuatan yang buruk. Ya, kalau seperti itu, HP itu menjadi tidak berkah. Dan bahkan menjadi sebab keburukan di tengah keluarga. Maka dari itu, saya nasihatkan diri saya dan semua kita, laki-laki maupun wanita, untuk memposisikan perangkat-perangkat itu pada posisi yang tepat. Dimanfaatkan perkara yang manfaat, jangan sampai melalaikan dari kewajiban dan kebaikan. Ya, hak suami sangat penting. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kata Rasulullah SAW, "Ungduri aina makanaki minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah kamu wahai wanita, di mana posisimu terhadap suamimu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Cukuplah sabda Nabi ini sebagai peringatan bagi kita.